Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ba'd. Al-hadis as-sabi' wa sittun ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-167. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون خمس أو خمس أو أواق صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. الغريب kata-kata yang perlu dijelaskan dalam hadis ini, yang pertama kalimat awaq, mufraduha uqiyah. Wal uqiyah tu'adilu 40 dirhaman. Satu uqiyah adalah 40 dirham. Wa ya'ti dhabtun nisab bil 'umlatil hadirah insyaallah. Akan datang nanti ketetapannya berapa nisab tersebut di dalam umlah al-hadirah, di dalam mata uang sekarang insyaallah. Yang kedua kalimat zaud. Az-zaud laisa lahu mufrad min lafdhihi, laisa lahu mufrad min lafdihi. Ini lafadnya lafdu jam'in atau ismu jam'in. Wa yutlaq ala thalath min al-ibil ila al-ashr. Kalimat tersebut disebutkan untuk menunjukkan 3 ekor unta sampai 10. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia beberapa ekor, tetapi kurang dari 10. Ada bahasa Indonesia. Kalau beberapa ekor masih lebih, bisa 20, bisa 30 kan. Nah, sama kalau beberapa orang, lebih dari 3, kurang dari 10. Apa disebutnya? Hah? Rahtun. Raht. Tapi kalau tahun, beberapa tahun, lebih dari 2, dari 3 sampai 10 tahun. Fi bid'i sinin, bid'i sinin, min qablu wa min ba'd. Dan ini yang sepertinya kita tidak punya dalam bahasa kita. Enam. Adanya kalimat mutlak beberapa. Beberapa bisa lebih dari 10, bisa kurang dari 3. Enam. Kembali kepada kitab. Berarti makna tidaklah pada apa yang di bawah zaudin sadaqah. Ya, ini beberapa ekor dari 3 sampai 10. Yang ketiga, ausuk. Bentuk jamak dari wasaq. Bi fathil wawi 'alal masyhur, dengan difathahkan wawunya, dan itu yang masyhur. Wasaq. وأصله في اللغة الحمل. أصله في اللغة dalam bahasa adalah الحمل, pikulan. والمراد به هنا, yang dimaksudkan di sini adalah صاعًا بالصاع النبوي. Wal murad bihi huna, yang dimasukkan di sini adalah situna sa'an, 60 sa' dengan sa' nabawi. Wa yati tahdidun nisab fi mikyalina al-hadirah, akan datang nanti ukurannya dengan takaran kita yang sekarang. Takaran kita yang sekarang kan sudah disepakati, artinya di Saudi di Indonesia, di Eropa, sama. Satu liternya sama. Satu milinya sama, mililiternya. Satu galonnya juga sama. Nah, nanti akan diukur secara liter, insya Allah. Kalimat duna, fima duna, ay aqal, apa yang di bawah itu. Kalimat duna menunjukkan ma aqalla minhu, apa yang kurang dari itu. Waqad bayyantuha, aw waqad bayyanatha riwayatu Muslim, dan telah dijelaskan dalam riwayat Muslim. Laisa fi habbin wala tamrin sadaqah hatta tablugha khamsata awsuq. Dijelaskan dalam riwayat Muslim, laisa fi habbin wala tamr, tidaklah pada biji-bijian, tidak pula pada korma, ada sedekah yang wajib, yakni zakat, hingga mencapai 5 wasak. Walaupun maknanya 5 pikulan, tetapi yang dimaksud adalah situna so'an, 1 wasaknya. Berarti 5 wasak berapa so'? Ya Allah, kam darb kam, kalau kali itu darb kam, situn darb khamsa kam, gak kedengeran. 300 jayid, 300 sa'. Laisa fi maduna 300 sa' sadaqah. Lakin huna sa' sa' nabawi. Itu masalahnya. Sa' nabawi agak berbeda dengan sa' yang hari ini, apalagi dengan liter. Enam. Wal makna ijmali, maknanya secara ringkas. Az-zakah muasatun bainal aghniyai wal fuqara. Zakat adalah menseimbangkan, memperkecil perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Walida fa innaha la tuqad mimman maluhu qalil, oleh karena itu tidak diambil zakat ini dari orang yang hartanya sedikit. La yu'addu bihi ghaniyan, yang berarti dia tidak dianggap ghani, tidak dianggap kaya. Fasyari'u baina adna haddin liman tajib alaih. Sedangkan syariat ini antara adna haddin liman tajib alaih, bayyana adna haddin liman tajib alaih. Maka syariat ini menjelaskan adna had, batasan terkecil, liman tajib alaih, bagi siapa yang diwajibkan zakat, paling sedikit berapa yang terkena zakat. Wa amma man yamlik dunal haddi, adapun siapa yang memiliki di bawah had, di bawah haddal adna, had yang paling rendah, fa innahu faqir, berarti dia fakir, tidak terkena zakat. La yukhad minhu syai', enggak diambil daripadanya apapun. Fa sahibul fiddah la tajib alaihi hatta yakuna indahu 5 awaq. Maka pemilik perak tidak wajib atasnya, di sisinya tidak wajib zakat, kalau indahu hampai atau hatta yakuna indahu 5 awaq, hingga dia memiliki di sisinya 5 uqiyah. Wa kullu uqiyatin, setiap 1 uqiyah 40 dirhaman, dinar mata uang dari emas, dirham mata uang dari perak. Hanya saja kalau di sini kita mata uang kita tertulis angka 100 rupiah, 1000 rupiah, kan begitu. Kalau dirham dan dinar hanya tertulis beratnya di situ, sekian dan sekian, yaitu kalimat uqiyah dan sejenisnya. sehingga tidak ada istilah jatuh nilainya. Enggak ada istilah apa itu? Jatuh nilainya itu. Hah? Yang uang tadi 1000 yang dulu dengan 1000 yang sekarang kan berbeda. Dulu kita 100 rupiah bisa beli bakso sama es campurnya sekaligus. Sekarang gak bisa beli apa-apa kecuali kerupuk. Berarti 1000 tadi, 100 tadi berbeda yang sekarang dengan yang dulu. Itu dalam mata uang emas dan perak gak ada istilah itu. Ente gak mau ngambil uang sekian ini dengan itu, kami lembur jadi barang perhiasan yang bagus karena emas, karena perak. Barakallahu fikum. Itu di antara mata uang yang paling kokoh, mata uang yang paling kokoh, tidak pernah naik turun, selalu di atas, adalah mata uang emas dan mata uang perak. Baik. Berapa dirham? Karena dirham itu uang perak. Disebutkan khamsa awaqin. Satu uqiyahnya 40 dirhaman. Berarti 5 awak berapa? 200 dirham. Fayakunu nisabuhu minha 200 dirham. Maka nisabnya bagi perak adalah 200 dirham. Wa sahibul ibil, pemilik unta, la tajib alaihi zakah hatta yakunu indahu khamsa fasa'ida. Sedangkan pemilik unta tidak wajib atasnya zakat hingga dia memiliki 5 unta ke atas. Wa ma duna dhalika laysa fiha zakah. Sedangkan apa yang di bawah itu tidak terkena zakat. 5 unta ke atas. Wa sahibul hubub wattimar, adapun pemilik biji-bijian, buah-buahan yang awet dan bisa disimpan. Sebab yang tidak awet dan tidak bisa disimpan tidak termasuk harta zakawiyah. Sebab harta zakat itu diambil dan disimpan di Baitul Mal sebelum dibagikan kepada fuqara masakin. Sehingga biasanya yang terkena zakat dijuluki oleh para ulama dengan hubub, biji-bijian. Biji gandum, biji apalagi? Beras, jagung, kurma, kismis, bukan anggurnya. Kismis, karena kismis bisa disimpan lama. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Sahibul hubub wa thimar, pemilik hubub, biji-bijian dan buah-buahan, la tajib alaihi hatta yakun ma indahu khamsat awsuqin. Tidak terkena kewajiban zakat atasnya hingga di sisinya ada khamsatu awsuqin. Hingga memiliki 5 wasaq, 5 pikulan, 5 karung. Wal wasaq 60 sa'an, sedangkan wasaq itu adalah 50 sa'. Maka nisabnya adalah 300 sa'. 300 sa'. Yang di bawah itu tidak terkena, dianggap fuqara. Yang di atas itu terkena. Ma yukhad minal hadis, berarti apa yang diambil dari hadis ini? Baik, zahir istifadah min hadal hadis wujubu zakah. Itu yang paling jelas. Alaman ala kulli ain, ala kulli rajul, ala kulli mukallaf. La yajibu zakah ala man indahu al-ansibah al-madkura. Wajibnya zakat bagi mereka yang memiliki nisab-nisab tersebut al-madkura yang sudah disebut tadi. Aw shay'in minha, atau memiliki nisab salah satu daripadanya, memiliki satu nisab perak, memiliki satu nisab emas, memiliki satu nisab binatang ternak atau nisab biji-bijian. Muasatan bainal aghniyai wal fuqara, sebagai keseimbangan antara orang kaya dan orang miskin. Yang kedua, ada mewujubiha alaman alaman qassara maluhu an hadhihi tahdidat. Berarti tidak wajib zakat bagi mereka yang di bawah itu, bagi mereka yang memiliki hartanya di bawah nisab tersebut. Qassara yani kurang hartanya dari tahdidat yang tadi. Tahdidat batasan-batasan tadi. Khamsat awsuqin perak atau emas disebutkan di sini masalah perak. Fidbah. Emas malah enggak disebut. Baik. Wahaka Ibn al-Mundhir al-Ijma' Ibn al-Mundhir menukilkan, menghikayatkan ijma' kesepakatan para ulama ala anna zakata la tajib fima duna khamsati awsuqin mimman tambutul ardu kata beliau ijma' para ulama sepakat bahwasanya zakat tidak wajib bagi mereka-mereka yang memiliki kurang dari lima uqiyah, dari lima wasaq, mimma tambutul ardu, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Wal Imam Malik yusamih bin naqsil yasir. Adapun Imam Malik menyatakan tidak mengapa kalau kurang sedikit. Berarti ijma atau enggak ijma? Ijma para ulama tidak wajib zakat bagi mereka yang kurang hasil buminya dari lima wasaq. Tetapi Imam Malik membolehkan kalau kurang dikit. Imam Malik sepakat dengan yang pertama, maka disebut ijma. Harus lima wasaq. Tapi kalau kurang-kurang dikit, dianggap sudah nyampe. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Idza balaghat al-fiddatu 200 dirham fa fiha rub'u 'ushriha. Kalau sudah sampai peraknya 200 dirham, maka padanya ada atau terkena zakat rub'u 'ushriha. Apa arti rub'u? Usyur. Ini usyur, ini rubu'. Apa salah? Usyur, rubu'. Tayyib, rubu'u usyriha. Bagaimana itu? Seperempatnya, sepersepuluh. Ya Allah. Begitu kan? Kamu punya kue dibagi 10. Dah bagi 10. Berarti yang satu potong ini seperberapa? Seper 10. Seperempatnya dari 10, potong lagi jadi 4 yang 10 ini. Paham? Berarti seperberapa? Hah? Seperempat 10. Coba kalau dipotong 4, yang tadi dipotong 4, potong 4, potong 4, potong 4 seluruhnya jadi berapa puluh jumlahnya? 40. Itu cara belajar matematika. Kalau dikasih gambaran kue, paham semua. Enam. Kalau sudah bicara persentase nanti masalah lagi. Kalau dianggap satu kue tadi adalah 100, maka yang tadi seperberapanya? misalnya ini tadi kue tadi itu yang sudah dibagi 40 itu jumlahnya 100 seluruhnya. Berarti yang 1/40 tadi berapa? Dapatnya berapa? 100 dibagi 10 berapa? Hah? 10. 10-nya dibagi 4 berapa? 2,5%. Berapa zakatnya? 2,5%. Paham persentase? Gambarkan saja satu kue itu 100 gitu. Maka kamu akan tahu 1/40-nya itu berarti berapa dapatnya? Dapatnya 2,5. Oh, berarti 2,5% atau ditulis dengan cara lain 2,5%. Kembali. Wa idza balagatil ibil khamsan, kalau untanya sudah mencapai 5 ke atas, fa fiha syatan wal ushur wal ashr syatani wal 15 3 syiah wal 20 4 syiah. Kalau untanya mencapai 5 ekor, dan perlu dicatat kalau bahasa Arab itu kalimat ibil itu unta dewasa yang sudah layak beranak pinak ya. Jadi kalau kamu punya 3 terus punya anak kecil-kecil 2, itu bukan 5. Mengapa yang kecil enggak disebut ibil? Tergantung keadaannya. Kalau masih nyusu bintulabun, kalau sudah baru putus tapi masih ngikut induknya terus dikatakan bintu makat. Ada lagi julukan-julukan lainnya. Barakallahu fikum. Dan istilah-istilah itu harus kalian tahu di dalam kitab zakah. Karena nanti akan disebutkan kesekian unta binti labun, sekian unta binti makhad. Maksudnya dikasih yang dikeluarkan zakatnya unta kecil. Seukuran sekian. Kalau 5 keluar 1 ekor kambing. Kalau 10 unta 2 ekor kambing. Kalau 15 unta maka 3 ekor kambing. Wal 20 arba'a syiah. Fa idza balagat 25, kalau sudah mencapai 25 ekor unta, fa fiha bintu makhad. Jangan kamu berpikir anaknya siapa ya. Kalau ada kan nama binti. Wah, ini anak perempuannya siapa ini? Bintu makhad artinya anak unta yang masih mengikuti induknya. Wa ma baina dzalika waqas. Faqis. Kalau qiyas itu dengan sin, faqis. Kalau qus. Laisa fihi zakah. Dan apa yang diantara ada yang demikian maka diukur. Laisa fihi zakah, maka dia tidak terkena zakat. Wa ma dzakum laisa fihi zakah. Tsumma tu'khad fi asnan. Berarti apa yang tersisa masih gini? 5 ekor kambing. 10. Berapa? 2 ekor kambing. 15. Nah, apa yang diantara keduanya ini? Maka itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Maka 7, 8, 9. Ini masih tetap 1 ekor unta. Yang ini khus, tidak dihitung. Dihitung ada 10 baru jadi 2. 10 diantaranya ada 11, ada 12, ada 13, ada 14. Ini semua juga khus, tidak dihitung juga. Masukkan ke 10 sampai 15 ila akhirih. Kenapa enggak pintu labun kok pintu makhab? Karena bintu labun, barakallahu fikum, tidak boleh dipisah dengan induknya. Walaupun dalam jual beli. Ini rahmatnya Islam, Masya Allah. Jual beli hewan kambing atau unta, kalau memiliki anak yang masih menyusui, jual kedua-duanya atau tidak kedua-duanya. Tidak boleh yang satu dijual, yang satunya enggak. Induknya dijual, bayinya enggak boleh. Sehingga kalau bintul labun mau dikasihkan sebagai zakat, berarti memisahkan dengan induknya yang masih menyusui. Tidak boleh. Faida balagat 25 fa fiha bintu makhad. Wa ma baina dhalika wa qus laisa fihi zakah. Thumma tu'khad fi asnanil ibil kama fasala fi hadithi Anas. Kemudian diambil dari umur-umur unta yang akan dikeluarkan sesuai dengan rincian yang ada dalam hadis Anas. Naktafi bihadzal qadar barakallahu fikum. Wa nuwasil insyaallah fi dasil ati biinnillahi ta'ala. Hadis Anasnya ada enggak di sini? Kalau tidak dalam Bukhari dan Muslim, biasanya enggak dimasukkan oleh Ibnu Al-Maqdisi rahimahullah. Kalau tidak ada, berarti tugas kalian untuk membawanya ke dalam catatan kalian. Tidak ada. Baik. Uktubuha barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fid dunya wal akhirah.